hukum merokok. Baik, kita nggak berbicara merokok sudah. Bicara air mineral saja ini. Nih, air mineral. Air mineral ini kan seger. Enak kalau diminum, seger. Tak taunya dikontrol oleh seorang dokter, air mineral ini kok bisa enak ya apa? Tak taunya apa? Setelah dikontrol oleh dokter, riset membuktikan bahwasanya air mineral ini akan mengakibatkan penyakit dalam tempo jangka panjang. Apa? Hipotensi, jantungan, kanker. Bagaimana minum ini? Pengen mati berarti kalau kayak gitu ya kan? Pengen mati. Loh, kalau sudah pengen mati, sedangkan Allah mengharamkan, haram merusak diri sendiri itu nggak boleh. Nggak boleh merusak diri sendiri itu nggak boleh. Makanya bagaimana hukumnya beli air mineral ini? Hah? Haram nggak? Ini air mineral ini kalau diminum ibu bikin mati nanti, kanker paru-paru, hipotensi, ganggu kehamilan, waduh jantungan. Kira-kira beli air mineral ini bagaimana hukumnya? Bener haram? Hah? Haram bener? Ya sudah, gak usah ngomong rokok ya, ngomong air mineral saja sudah, ya kan? Berarti haram, ya sudah. Wong sudah jelas itu apa? Air mineral membunuhmu, sudah jelas kayak gitu. Masih dibeli saja, itu gimana ini? Memang pengen mati. Jadi gini Bapak Ibu, banyak orang itu memang hidup di dunia sudah bosen, jadi pengen mati. Ya sudah, mudah-mudahan matinya mati baik. Sudah, kita gak ngomong rokok, tapi ngomong air mineral. Tapi ingat, orang yang masih minum air mineral didoakan, mudah-mudahan bisa pada waktunya berhenti. Sudah gitu saja ya. Wallahu a'lam bishawab.